yangmu menjelma, di dalam kegetiran nurani, kesunyian pun kian terasa, tertusuk di hati. Kita dulu manisnya nafas cinta bersama, sekejap hanya kita merasa dan hilang menjelma. Sama sekejap hanya kita melihat.